Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab tafsir Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di atau As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita sampai pada ayat yang ke-266 dari surat Al-Baqarah. Kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-267 sampai 268. Syekh Sa'di rahimahullahu taala langsung membahas dua ayat. Qala Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa alamu annallaha ghaniyyun hamid. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, infakkanlah, sedekahkanlah sebagian hasil usaha kalian yang baik-baik. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan infakkanlah, sedekahkanlah di jalan Allah sebagian dari apa yang telah kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun, dan jangan kalian memilih yang jelek-jelek, harta yang jelek-jelek. Tunfiqun, kemudian kalian menginfakannya. Walastum bi akhidhihi illa an tughmidu fi, padahal kalian tidaklah mau mengambilnya kecuali dengan cara memicingkan mata. Itu sudah enggak diambil lagi. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid, dan ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala maha kaya lagi maha terpuji. Kemudian dalam ayat selanjutnya, asyaitanu ya'idukumul faqra, syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Jangan diinfakkan, jangan disedekahkan, nanti berkurang, nanti engkau miskin. Asyaitan menakut-nakuti kalian dengan kefakiran, wa ya'murukum bil fahsya, dan syaitan memerintahkan kalian untuk berbuat kejelekan, kejahatan. Yaitu syaitan memerintahkan kalian untuk kikir, pelit. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kalian ampunan darinya. Wa fadla, dan Allah menjanjikan karunia daripada Allah, atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa balasan pahala yang lebih baik dari harta yang telah diinfakkan. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala maha luas karunianya dan maha mengetahui. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada orang-orang beriman agar menginfakkan sebagian hartanya yang baik-baik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk menginfakkan sebagian hasil yang telah mereka dapatkan dari hasil bumi dan yang semisalnya. Dan Allah melarang dari memilih yang jelek-jelek, ya, kemudian diinfakkan yang jelek-jelek tersebut. Itu Allah melarang dari menginfakkan harta yang jelek, yang sudah tidak dipakai, yang sudah tidak dia sukai, ya, kemudian itu yang diinfakkan. Kemudian Allah mengingatkan bahwasannya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ayat ini turun ketika para sahabat, atau sebagian para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ya, yang dia memiliki hasil bumi yang berupa kurma, ya, punya kebun kurma, ya, atau punya pohon kurma, maka ketika hendak menyedekahkan kurma tersebut, ya, maka dia membawa satu tandan kurma, ya, ke masjid, kemudian digantungkan di masjid, ya, tandan kurma tersebut. Dan ahlu suffah, ya, ahlu suffah itu orang yang tinggal di masjid, gak punya rumah, gak punya sanak saudara, fakir, miskin, yang tinggalnya di masjid. Ahlu suffah, ya, jika mereka ingin makan, ya, dari kurma tersebut, maka dia memukul tandan kurma tersebut. Ya. Dipukullah tandan kurma tersebut, kemudian berjatuhanlah buah kurma, ya, baik yang sudah matang atau kurma yang belum matang. Ya. Karena dipukul, maka yang matang jatuh, yang belum matang pun jatuh. Dan saat itu, ya, orang yang tidak menginginkan kebaikan, ya, dia membawa tandan kurma yang jelek, ya, membawa tandan kurma yang buruk, yaitu tandan kurma yang isinya asyis. Asyis itu kurma yang jelek, ya, yang mungkin kempes, ya, nah, atau yang semisalnya lah. Wal hasyaf, dan juga membawa kurma yang hasyaf, yang sudah berserakan. Ya. Atau dia membawa tandan kurma yang qading kasara, yang sudah rusak. Ya. Artinya yang sudah tidak diambil lagi oleh pemiliknya. Nah, ah, ini jelek nih, ya, bawa aja ke masjid. Nah, ya, taruh di masjid yang jelek-jelek untuk dimakan oleh ahlu suffah. Maka turunlah ayat ini. Nah, maka turunlah ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu anfikum min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tugmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Wahai orang-orang beriman, sedekahkanlah di jalan Allah dari sebagian hasil usaha kalian yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang telah kami keluarkan dari bumi untuk kalian, dan jangan kalian memilih yang jelek-jelek kemudian diinfakan, disedekahkan, padahal kalian tidak mau mengambilnya kecuali dengan memicingkan mata. Dan ketahuilah bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya lagi maha terpuji. Turun ayat ini sebagaimana disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi. Naam, sebab turunnya ayat ini ada dalam Sunan Tirmidzi dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian kita langsung pada penjelasan Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qala Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala, yahussul bari ibadahu 'ala al-infaq mimma kasabu fit tijarat wa mimma akhraja lahu min al-ard min al-hububi was-simari. Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada hamba-hambanya untuk berinfak, bersedekah, yaitu berinfak atau menginfakkan sebagian dari hasil usaha mereka. Fit tijarat, baik hasil usaha dagang, bisnis. Wa mimma akhraja lahum minal ard, minal hubub wa thimar, atau menginfakkan sebagian dari apa yang Allah keluarkan untuk mereka dari bumi, yaitu menginfakkan sebagian hasil bumi seperti hubub, menginfakkan sebagian hasil biji-bijian, padi, gandum dan seterusnya, wasimar, atau menginfakkan sebagian hasil buah-buahan, nah, anggur, kurma dan lain sebagainya. Wahada yashmalu zakatan naqdain wal urudi kulliha al muaddati lil bai'i wasyira. Dan ini juga, perintah ini juga mencakup na'am perintah mengeluarkan zakat an-naqdain, mengeluarkan perintah zakat uang, ya, baik uang dinar atau uang dirham, nah, atau mata uang yang berlaku di suatu negeri. Wal urud kulliha, dan juga ini mencakup na'am zakat barang dagangan. Al muaddati lil bai'i wasyira, yaitu barang yang disiapkan memang untuk jual beli, untuk dibisniskan, untuk didagangkan. Nah, jadi mencakup ini. Wal kharij minal ard, juga ini mencakup zakat, ya, zakat hasil bumi. Minal hubub, baik hasil bumi yang berupa biji-bijian, gandum, padi dan lain-lain. Wasimar, atau zakat hasil bumi yang berupa buah-buahan, kurma, anggur dan lain-lain. Nah, jadi perintah ini, perintah berinfak di jalan Allah Azza wa Jal, yaitu menginfakkan harta dari sebagian hasil usaha mereka yang baik-baik, ya, ini mencakup ini semua. Baik sedekah yang sunnah atau sedekah atau infak yang wajib, mencakup zakat, ya, baik zakat uang, emas, perak, atau zakat barang dagangan, atau zakat hasil bumi, ya, nah, atau zakat hewan ternak, ya, dan seterusnya. Wa yadkhulu fi umumiha al-fardhu wan-nafl, maka masuk dalam keumuman ayat ini infak yang bersifat wajib seperti zakat-zakat tadi, wan-nafl, dan infak yang bersifat sunnah. Masuk semua dalam kategori ini. Wa amara ta'ala an yaqsidu thayyiba minha. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar memilih yang baik-baik dari harta yang disedekahkan. Baik sedekah yang wajib atau sedekah yang sunnah. Hendaklah memilih at-thayyib minha, harta yang baik-baik. Wala yaqsidul khabitha wa huwa ar-radi'ud dun yaj'alunahu lillah. Dan jangan dia atau jangan mereka memilih yang jelek-jelek dari hartanya, wahwar rodi, yaitu harta yang rodi, yang jelek, yang rendahan, ya, adun, harta yang hakir, ya, yaja'alunahu lillah, kemudian mereka infakan untuk Allah. Nah, mereka infakan di jalan Allah yang jelek-jelek tersebut. Nah, jangan. Allah memerintahkan untuk memilih yang baik-baik dari harta tersebut yang akan disedekahkan, dan jangan memilih harta yang jelek untuk disedekahkan. Naam. Walau badzalahu lahum man lahum haqqun alaihi lam yartadawhu. Ya. Yang jika apabila ada orang yang mendermakan kepada mereka, ya, suatu harta, ya, kemudian lam yartadawhu, niscaya mereka na'am tidak meridhoi harta tersebut. Nah, ini harta yang khabith, yang jelek, yang buruk, ya, harta yang rendah kualitasnya. Nah, itu harta yang jika diberikan kepada mereka, ya, oleh seseorang, nah, mereka tidak menyukainya. Ya. Nah. Walam yakbaluhu, dan mereka pun tidak menerimanya. Illa ala wajhil mughadati wal igmad, mereka tidak meridhoi dan tidak menerimanya kecuali dengan memicingkan mata. Ya. Nah, maka harta yang seperti ini jangan naam diinfakan di jalan Allah. Pilih harta yang baik-baik. Allah memerintahkan untuk memilih yang baik-baik dari harta tersebut untuk diinfakan, dan jangan memilih yang jelek-jelek, yang rendahan, ya, untuk diinfakan di jalan Allah. Nah, yang jika dia yang diberi harta tersebut, ya, dia enggak mau atau enggak ridho, nah, dan tidak menerimanya, jika harta tersebut diberi kepada dia, dia tidak akan menerimanya kecuali dengan memicingkan mata, ya, atau terpaksa menerimanya. Fal wajib ikhrajul wasat, maka yang wajib, ya, dalam bersedekah, dalam berinfak, dalam berzakat, ya, yang wajib adalah ikhrajul wasat, mengeluarkan atau mensedekahkan yang pertengahan. Min hadhil asya, yang pertengahan dari harta-harta ini. Wal kamal ikhrajul ali. Ini yang wajib, yang pertengahan. Dan lebih sempurna lagi, ya, pahalanya jika dia mengeluarkan yang ali, hartanya yang paling berharga. Ini lebih sempurna lagi pahalanya. Wal mamnu ikhrajur rodi, dan yang dilarang adalah mengeluarkan atau menginfakan ar-rodi, yang jelek. Fa inna hadza la yujzi anil wajib, karena menginfakan yang jelek ini tidak sah jika infaknya atau sedekahnya hukumnya wajib, atau jika infak tersebut adalah zakat. La yujzi anil wajib, harta yang jelek yang dikeluarkan, ya, itu tidak sah jika mengeluarkan harta tersebut adalah sebagai zakat yang wajib. Nah, misalkan dia wajib bayar zakat, ya, kemudian dia keluarkan sebagai zakatnya barang-barang yang paling jelek-jeleknya yang dia keluarkan, maka ini tidak sah, ya, karena infak atau zakat tersebut hukumnya wajib. Maka wajib dikeluarkan yang pertengahan. Nah, minimalnya yang pertengahan. Lebih baiknya, lebih sempurnanya, barang yang paling istimewa dan paling berharga yang dia keluarkan sebagai zakatnya. Wala yahsul fihi thawabut tam fil mandub. Adapun kalau sedekahnya yang sifatnya sunnah, kemudian dia mengeluarkan barang yang jelek untuk disedekahkan dalam sedekah sunnah, maka dia tidak mendapatkan as-sawabut tam, pahala yang sempurna. Nah, kalau sedekahnya sunnah, sedekahnya sah karena sedekahnya dia sunnah. Nah, walaupun yang dia keluarkan adalah harta yang jelek. Nah, tapi apa? Pahalanya tidak sempurna. Nah, ini bedanya antara sedekah yang wajib dengan sedekah yang sunnah. Nah, zakat dengan sedekah sunnah. Kalau zakat yang dia keluarkan adalah dari harta yang rendah, dari harta yang jelek, ya, yang dia tidak mengambilnya kecuali dengan memicingkan mata, maka zakatnya tidak sah, ya, karena zakat hukumnya wajib. Maka wajib dikeluarkan dari barang atau harta yang pertengahan, minimalnya pertengahan. Lebih baiknya barang yang paling istimewa miliknya. Sedangkan kalau sedekah sunnah, maka sah saja sedekahnya jika dia mengeluarkan barang yang jelek, yang sudah tidak dia pakai, sudah tidak dia inginkan lagi. Akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala yang sempurna, karena yang dia keluarkan sebagai sedekah sunnah adalah yang rodi, yang jelek. Nah, maka sudah seyogianya seorang mukmin jika dia menginfakkan dan mensedekahkan hartanya di jalan Allah Azza wa Jal, dia berusaha untuk menginfakkan hartanya yang baik. Menginfakkan yang baik-baik, ya, dari hartanya. Ya. Sebagaimana ini perintah Allah Azza wa Jal. Allah perintahkan kita untuk memilih yang baik-baik yang akan diinfakkan, dan tidak memilih yang jelek-jelek, ya, untuk diinfakkan. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi. Jangan kalian memilih yang jelek dari harta kalian kemudian kalian infakan, padahal kalian tidak mengambil harta tersebut kecuali dengan memicingkan mata. Kemudian Allah ingatkan dalam akhir ayat, wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Allah Maha Kaya. Fahuwa ghaniyyun an jami'il makhluqin. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada seluruh makhluknya, karena Allah Maha Kaya. Allah tidak butuh kepada semua makhluknya. Wa huwal ghaniyyu an nafaqatil munfiqin. Allah Subhanahu wa taala ghani, kaya. Tidak butuh kepada infaknya orang-orang yang berinfak. Allah tidak butuh kepada sedekahnya orang-orang yang bersedekah. Wa an ta'atit ta'iin, dan Allah Maha Kaya. Tidak butuh kepada ketaatan orang-orang yang taat. Ya. Artinya walaupun semua manusia menginfakkan hartanya di jalan Allah Azza wa Jal, tidak menambah kekayaan Allah. Dan jika semua manusia taat kepada Allah Azza wa Jal, bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, ya, tidak akan menambah kerajaan Allah. Ya. Dan jika semua manusia kikir pelit, ya, tidak ada yang berinfak di jalan Allah, ya, tidak mengurangi kekayaan Allah Azza wa Jal. Ya. Jika semua manusia pun bermaksiat durhaka kepada Allah Azza wa Jal, juga tidak mengurangi sama sekali kerajaan Allah Azza wa Jal. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada infaknya orang-orang yang berinfak, dan tidak butuh kepada ketaatan orang-orang yang taat. Wa innama amarahum biha wa hassahum 'alaiha linaf'ihim. Hanya saja Allah perintahkan mereka untuk berinfak, bersedekah, dan Allah menganjurkan mereka untuk taat kepadanya. Linaf'ihim itu adalah linaf'ihim, manfaatnya kembali kepada diri mereka. Manfaatnya untuk mereka, bukan untuk Allah Azza wa Jal. Infak yang kita berikan, sedekah yang kita keluarkan, ketaatan yang kita lakukan, manfaatnya untuk kita, bukan untuk Allah Azza wa Jal. Wa mahdi fadlihi wa karamihi alaihim. Dan hanyalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk bersedekah, untuk berinfak, ya, dan seterusnya. Nah, adalah dalam rangka mereka mendapatkan manfaat, ya, dari ibadah yang mereka lakukan. artinya manfaat tersebut kembali kepada mereka. Wa mahdi fadlihi wa karamihi alaihim, dan itu semua adalah murni karunia dan kedermawanan Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Allah berikan karunia dan nikmat kepada mereka jika mereka melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Wa ma'a kamali ghina wa si'ati ataya fahuwal hamid fi ma yashra'uhu li ibadihi min al ahkamil musilati lahum ila daris salam. Bersamaan dengan sempurnanya kekayaan Allah dan luasnya pemberian Allah, ya, itu di samping Allah sempurna kekayaannya dan luas pemberiannya, di samping itu juga Allah subhanahu wa ta'ala fahuwal hamid, Allah maha terpuji. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamidun. Di samping Allah kaya, maha kaya, juga Allah subhanahu wa ta'ala terpuji. Fima yashra'uhu li'ibadihi. Allah terpuji dalam perkara-perkara yang Allah syariatkan untuk hambanya. Minal ahkam al-musilati lahum ila darissalam. Apa saja yang Allah syariatkan kepada hamba-hambanya, diantaranya hukum-hukum yang mengantarkan mereka kepada darissalam, yang mengantarkan mereka ke negeri keselamatan, yang mengantarkan mereka ke dalam surga, ke dalam jannah. Allah maha terpuji dalam perkara-perkara yang Allah syariatkan untuk hamba-hambanya berupa hukum-hukum yang menyampaikan mereka ke surga. Wa hamidun fi af'alihi, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala maha terpuji dalam perbuatan-perbuatannya. Allati la takhruj 'anil fadli wal 'adli wal hikmah, yang di mana perbuatan-perbuatan Allah azza wa jalla tidak keluar dari keutamaan, keadilan dan hikmah. Wa hamidul awsaf, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala sifat-sifatnya terpuji. Li'anna awsafahu kullaha mahasin wa kamalat, dan karena sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala semuanya adalah sifat-sifat yang indah dan sempurna. La yablughul ibadu kunhaha, yang dimana hamba tidak akan dapat mencapai hakikatnya. Itu seorang hamba tidak akan dapat mengetahui hakikat sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna tersebut. Wala yudrikuna wasfaha, dan mereka tidak mengetahui sifat yang hakiki dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Falamma hassahum 'alal infaqin nafi', maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada mereka untuk berinfak, bersedekah dengan infak yang bermanfaat, nahahum 'anil imsak abdor, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga melarang mereka dari menahan harta yang bisa memudaratkan. Artinya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan untuk berinfak, menganjurkan untuk dermawan, juga Allah subhanahu wa ta'ala melarang dari berbuat kikir atau pelit, nah, yang bisa memudaratkan dia. Wa bayyana lahum annahum baina da'iyain, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada mereka, yaitu kepada hamba-hambanya, bahwasannya mereka berada di antara dua penyeru, dua da'i. Da'ir Rahman, yang pertama da'ir Rahman, da'inya Allah. Yad'uhum ilal khair, yang dia menyeru hamba-hamba Allah kepada kebaikan, mengajak manusia kepada kebaikan. Nah, infakkanlah harta kalian di jalan Allah. Nah, memerintahkan manusia untuk berinfak di jalan Allah, ini da'ir Rahman, mengajak mereka kepada kebaikan. Wa ya'iduhum alaihil khair, dan dia menjanjikan kepada mereka kebaikan, wal fadl, dan menjanjikan kepada mereka keutamaan, was sawab, al ajil wal ajil, dan menjanjikan kepada mereka pahala, baik pahala yang disegerakan balasannya, wal ajil, atau yang ditunda nanti balasannya di akhirat. Wa ikhlafa ma anfaqu, dan dia dai Rahman ini, dainya Allah Azza wa Jalla, menjanjikan kepada mereka, kepada manusia, bahwasanya Allah akan mengganti harta yang telah mereka infakan. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakan, maka Allah akan menggantinya. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya' wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Dan Allah menjanjikan kepada mereka ampunan darinya dan karunia. Itu pahala yang besar. Ini yang pertama. Da'ir Rahman, da'inya Allah Azza wa Jal. Dia menyeru dan mengajak manusia kepada kebaikan. Menjanjikan kepada manusia kebaikan, keutamaan, pahala, ya, dan ganti dari apa yang telah mereka infakkan di jalan Allah. Yang kedua, wada'i syaitan, sedangkan da'inya syaitan, ya, alladhi yahusuhum alal imsak, yang mereka itu atau yang dia itu memerintahkan kepada manusia untuk imsak, menahan diri, menahan harta, ya, menahan hartanya, yaitu kikir. Wa yukhawwifuhum in anfaqu an yaftaqiru, dan dia dai syaitan ini menakut-nakuti manusia jika mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah, an yaftaqiru, maka mereka akan fakir, jatuh miskin, mereka akan bangkrut dan seterusnya, ditakut-takuti, anakmu nanti butuh, anakmu nanti makan apa, masa depannya apa nanti, ketika engkau menginfakkan hartamu di jalan Allah sekarang, nanti masa depan anakmu bagaimana, ini dan itu, ditakut-takuti oleh syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra, syaitan menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya, dan memerintahkan kalian untuk kikir, pelit, sedangkan Allah menjanjikan kepada kalian ampunan dan juga pahala, ya, jika menginfakkan hartanya di jalan Allah Azza wa Jal. Maka manusia berada di antara dua da'i ini, da'i Rahman dan da'i syaitan, da'inya Allah Azza wa Jal dan da'inya syaitan. Da'inya Allah Azza wa Jal mengajak kepada kebaikan, berinfak di jalan Allah, dan menjanjikan pahala, dan juga ganti dari apa yang telah diinfakkan di jalan Allah tersebut, sedangkan dai syaitan memerintahkan kepada manusia untuk menahan harta, kikir, pelit, dan menakut-nakuti mereka jika menginfakkan harta maka akan terjatuh ke dalam kebangkrutan dan kefakiran. Nah, maka mana yang kita ikuti, dai Rahman atau dai syaitan? Nah, tentunya dai Rahman, maka perbanyak infak, perbanyak sedekah, di jalan Allah Azza wa Jal, dan jangan takut berkurang hartanya jika diinfakkan di jalan Allah Azza wa Jal, dan jangan takut miskin, jangan takut fakir, yang ketakutannya ini mengakibatkan dia kikir dan pelit. Kemudian kata Syekh, faman kana mujiban lidai Rahman, barang siapa yang menyambut seruan dai Rahman, menyambut seruan ajakan dai-nya Allah Azza wa Jal, wa anfaqa mimma razaqahullah, kemudian dia menginfakkan sebagian dari apa yang telah Allah rizkikan, falyubshir bimaghfiratidz dzunub, maka bergembiralah dia akan mendapatkan ampunan dari Allah. Wa husuli kulli matlub, dan akan mendapatkan kulli matlub, semua yang dia inginkan. Ini orang yang menyambut seruan dai Allah Azza wa Jal, yang menyambut seruan Allah Azza wa Jal. Dia akan menginfakkan sebagian hartanya yang Allah rizkikan kepadanya. Maka orang seperti ini, bergembiralah, dia akan mendapatkan ampunan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu, dan Allah menjanjikan kepada kalian ampunan darinya. Maka bergembiralah dia, ini janji Allah. Dia akan mendapatkan ampunan, wa husuli kulli matlub, dan dia akan mendapatkan semua yang diinginkan. Allah katakan, wa fadla. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah menjanjikan ampunan darinya untuk kalian, wa fadlan, dan karunia, keutamaan, kebaikan, pahala dan seterusnya dari berbagai macam kebaikan yang kita inginkan. Wa man kana mujiban li da'i syaitan, dan barang siapa yang menyambut seruan da'i syaitan, fa innahu innama yad'u hizbahu, maka sesungguhnya syaitan itu hanya menyeru kepada golongannya. Liyakunu min ashabis sa'ir, agar supaya mereka yang diseru oleh syaitan ini masuk, na'am, atau termasuk dari ashabis sa'ir, termasuk dari para penduduk neraka. Jadi syaitan, na'am, dia mencari teman dan kawan sebanyak-banyaknya untuk masuk ke dalam an-nar. Maka orang yang menyambut seruan syaitan tadi, yang dia kikir, pelit dan seterusnya, ya, enggan menginfakkan hartanya di jalan Allah, enggan membayar zakat dan seterusnya. Barang siapa yang menyambut seruan syaitan, menyambut seruan dai syaitan, maka sesungguhnya dia, syaitan itu, menyeru kepada kelompok dan golongannya, agar supaya mereka yang diseru tersebut termasuk dari ashabus sa'ir, penduduk neraka. Falyakhtaril abdu ayyal amrayni alyaqbihi, maka hendaklah seorang hamba dia memilih mana dua perkara tadi, ya, yang paling pantas baginya. Nah, apakah menyambut seruan dai-dainya Allah atau menyambut seruan dai-nya syaitan. Kemudian wa khatamal ayata bi annahu wasi'un alim. Kemudian Allah Azza wa Jal menutup ayat ini dengan firman-Nya, wallahu wasi'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha luas pemberiannya, alimun, dan Maha mengetahui. Itu mengetahui segala sesuatu. Ai wasi'us sifat katsirul hibat. Yaitu Allah Subhanahu wa taala wasi'us sifat. Allah Subhanahu wa taala luas sifatnya. Wa katsirul hibat, dan banyak pemberiannya. Alimun biman yastahiqqul mudha'afata minal 'amilin, dan Allah Maha mengetahui orang yang berhak mendapatkan lipat ganda, ya, atau pelipat gandaan pahala, minal 'amilin, dari orang-orang yang beramal soleh. Allah Maha mengetahui orang yang berhak mendapatkan, na'am, lipat ganda pahala, ya, dari orang-orang yang beramal soleh. Wa alimun biman huwa ahlun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui orang yang berhak. Fayuwaffiqahu li fi'lil khairat, sehingga Allah memberikan taufik kepada dia untuk melakukan kebaikan. Wa tarkil munkarat, dan untuk meninggalkan kemungkaran. Wallahu wasi'un alim, Allah Subhanahu wa taala Maha luas, ya. Maha luas karunianya, pemberiannya, sifatnya, dan banyak, na'am, pemberiannya. Juga Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui orang yang berhak mendapatkan lipat ganda pahala. Ya. Sehingga orang yang Allah Subhanahu wa taala hendak diberi lipat ganda pahala oleh Allah Azza wa Jal, maka Allah berikan taufik kepada dia untuk berinfak. Nah. Allah berikan taufik kepada dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Nah, maka mintalah taufik kepada Allah Azza wa Jal. Tidaklah kita melakukan suatu ibadah, suatu kebaikan apapun, kecuali itu taufik. Taufik dari Allah Azza wa Jal. Nah, maka mintalah taufik kepada Allah Azza wa Jal. Taib, selesai dari penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala tentang dua ayat di atas. Maka sudah seyogianya bagi kita untuk lebih bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk berinfak dan bersedekah. Nah, terlebih sudah mau memasuki bulan Ramadan, yang dimana di bulan Ramadan tersebut pahala dilipat gandakan. Yang di bulan Ramadan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan ampunan kepada hamba-hambanya yang beramal soleh di bulan Ramadan. Nah, maka bersungguh-sungguhlah untuk berinfak di jalan Allah, ya, mengeluarkan sebagian hartanya, gak semuanya, sebagian hartanya di jalan Allah Azza wa Jal, dari hartanya yang baik-baik. Nah, yang dia hendak infakkan di jalan Allah Azza wa Jal, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika masuk di bulan Ramadan, nah, beliau lebih bersemangat dan lebih bersungguh-sungguh untuk berinfak, bersedekah. Nah, maka kita yang mengaku sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita juga meneladani beliau dalam hal kesemangatan dan kesungguhan dalam bersedekah atau berinfak di jalan Allah Azza wa Jal. Dan yakin bahwasannya infak yang kita lakukan sama sekali tidak mengurangi harta kita. Mana kasat sodakotun min mal. Sodakoh sama sekali tidak mengurangi harta. Maka semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita agar kita semangat dan bersungguh-sungguh untuk mengamalkan ayat ini yang telah kita pelajari. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.